telah lusa di secaramu. Menjadikan diriku pelampiasan cintamu agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Teganiannya caramu menyingkirkan diriku dari percintaan ini agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali. Sebagai cintamu suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya